الحمد لله الإحسان الشكر له ولتوفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita dari sholat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan sebagai tambahan dari timbangan balik amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan masih di ayat yang ke-83 dari surat Al-Baqarah. Beberapa fawaid berikutnya adalah dengan fawaid yang dibawakan oleh Syekh Muzaimin rahimahullahu taala qala min fawaidil ayah di antara faedah-faedah ayat ini bayanu azamatillahi azza wa jalla liqaulihi taala wa id akhadna li anna adh-dhamira huna lit-ta'zim wa huwa subhanahu wa taala al-'azim alladhi la a'zama minhu. Ayat ini menjelaskan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala berdasar dari firman Allah Subhanahu wa taala wa id akhadna, dan tatkala kami mengambil, yakni kata ganti na di sini dhamir adalah lit-ta'zim, untuk mengagungkan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha agung yang tentunya tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, minha anna at-tauhid ja'at bihi ar-rusul jami'an biqaulihi ta'ala la ta'buduna illa Allah. Bahwa tauhid ini adalah datang dengannya para rasul semuanya. Artinya dakwahnya para anbiya wal rusul itu semuanya sama. Yani mengajak manusia untuk bertauhid dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini la ta'buduna illa Allah. Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sebagaimana di ayat-ayat yang lain Allah mengatakan menyebutkan perkataan yang sama dari surat Al-A'raf misalkan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dari perkataan para anbiya, para rasul mengatakan dengan perkataan yang sama. Malakum min ilahin ghairu. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di banyak ayat dengan sama. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan nahnu masyarul anbiya abna'un li anna. Kami para nabi adalah abna'un li anna. Kami para nabi itu adalah satu katakan abnaun li'anlah, yakni satu keturunan, satu ibarat seperti satu bapak tapi dengan ibu yang berbeda. Artinya mengatakan dinuna wahid, agama kami adalah sama. Jadi para nabi semua agamanya adalah sama, yakni agama tauhid, hanya syariatnya yang berbeda. Yang membedakan adalah syariatnya dari masing-masing nabi, tapi dakwahnya adalah sama, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama bahwasanya tauhid itu para nabi datang dengan agama yang sama, yakni agama tauhid. Maka kalau kemudian ada dakwah yang tidak mengajak kepada tauhid, ini satu hal yang mesti dipertanyakan. Mau diarahkan ke mana? Karena agama ini adalah mengajak membebaskan manusia dari menghamba kepada manusia, kepada makhluk, dan untuk menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'anna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yastanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul dengan dakwah yang sama, ya'budullah, agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dan menjauhi dari tauhid, dari semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ada makna tauhid ini adalah kullu ma'ubida min dunillah. Di antara makna tauhid adalah kullu ma'ubida min dunillah, semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua dari faedah dari ayat ini. Kemudian yang ketiga, annal ibadata khasatun billah. Bahwa ibadah itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'budu ghairahu wa la yu'badu ghairuhu. Maka tidak boleh ada yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Di qaulihi ta'ala dengan dalil yang sama ayat di atas, la ta'buduna illallah. Yani la ta'buduna illallah. Karena la dan illa ketika ada satu konteks kalimat ada la dan illa yufidul hasar, memberikan batasan. Yani tidak ada yang disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini la ta'buduna yani khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kalimat la ilaha illallah itu diterjemahkan tiada tuhan selain Allah, ini belum pas ya. Belum sesuai. Tiada tuhan selain Allah, ini seakan-akan bisa jadi wahdatul wujud. Semua yang disembah adalah Allah. Kalau diterjemahkan dengan tiada tuhan selain Allah, semua yang dituhankan itu adalah Allah, bisa jadi seperti itu maknanya. Maka maknanya adalah tiada tuhan yang hak, ya. Tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan ilah-ilah yang lain adalah batil. Untuk menjadikan mengikrarkan bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahpahaman yang banyak terjadi ketika menerjemahkan makna la ilaha illallah. Ya. Padahal makna la dan ilah sekali lagi ini adalah hasar, artinya khusus. Ini kalau kemudian diterjemahkan dengan tiada tuhan selain Allah, ini belum ada hasar. Kemudian faedah yang keempat, wa minha wujubul ihsani ilal walidain. Wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Liqaulihi ta'ala wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Wa innama awjaba dhalik li anna ni'matal walidain ala waladihima hiya allati tali ni'matullahi azza wa jalla. Dan kenapa diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Karena nikmat orang tua terhadap anaknya ini adalah kedua setelah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Luqman, anishkurli wa liwalidayk. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku, ini kepada Allah Subhanahu wa taala, wa liwalidai, dan kepada kedua orang tuamu. Ini. Fa huma sababu wujudika wa imdadika wa i'dadika. Kedua orang tua itu adalah merupakan sebab keberadaanmu. Anak itu ada adalah sebab orang tuanya. Wa imdad wa i'dad. Demikian pula perbekalan, persiapan untuk hidup semuanya adalah orang tua. Bagaimana seorang anak itu bisa hidup, bisa belajar hidup pun juga dari orang tua. Dan siapa yang mempersiapkan hidup itu juga orang tuanya. Wa in kana aslu dzalika min Allah, meskipun pada asalnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah sebab. Orang tua adalah merupakan sebab. Falaulal walidan ma kunta syai'an. Maka kalau tidak ada kedua orang tua, maka engkau bukanlah sesuatu. Tidak akan menjadi sesuatu. Wal ihsan ilal walidain syamilun lil ihsan bil qaul wal fi'l wal mal wal jah. Wa ghairi dzalika min al wal ihsan. Dan bentuk bakti kepada kedua orang tua ini mencakup baik itu perbuatan, perkataan, harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Dari berbagai bentuk ihsan. Karena makna ihsan di sini sama dengan, apalagi disebut di sini adalah bentuknya nakirah. Nakirah itu memberikan arti umum. Wa bil walidaini ihsana. Ini dan juga sama seperti kata al-ma'ruf. Ini bentuknya adalah umum. Bentuk yang ma'ruf apapun. Syara'an aw urfan. Baik itu baik secara syar'i dan juga baik secara urf. Ini karena sekali lagi belum apa baik ini ya. Namanya kebaikan, namanya apa ihsan atau ma'ruf. Ini dua-duanya, baik itu syar'i atau urfi. Secara urfi artinya secara adat kebiasaan. Boleh jadi di sini adalah satu kebaikan, di tempat lain bukan satu kebaikan. Dianggap baik, boleh jadi di sini adalah dianggap bukan hal yang baik, tapi di tempat yang lain ya hal yang biasa. Ini terkait dengan masalah urf. Ini. Maka ini secara syar'i dan urfi. Kemudian dikatakan waliduhu amran, dan kebalikannya adalah dua, dan dalam masalah ini tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua ini Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad pun mengumpulkannya dalam bagian yang awal. Setelah adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah adab kepada kedua orang tua, kemudian kerabat, kemudian tetangga, dan seterusnya di kitab Adabul Mufrad. Yang dibawakan hadis-hadis yang banyak sekali. Kemudian juga ada satu risalah khusus tentang masalah birrul walidain. Nah, masalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang ditulis oleh Salih bin Humayn. Ada risalah kecil bagus sekali dalam babnya. Terkadang kita menganggapnya itu adalah bukan birrul walidain, uququl walidain. Ya, tentang durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini yang penting, masalahan durhaka penting untuk kemudian kita kaji, karena boleh jadi kita menganggapnya biasa, ternyata itu adalah satu hal yang durhaka. Ini yang bahaya. Qala waliduhu amran, kebalikannya adalah dua. Ahaduhuma an yusi'a ilaihima, kebalikan dari berbakti berbuat baik adalah ada dua. Yang pertama adalah an yusi'a ilaihima, yakni berbuat keburukan, durhaka kepada keduanya. Watani alla yuhsin wa la yusi, tidak berbuat baik juga tidak berbuat buruk, cuek ya. Cuek ya. Ini tidak berbuat baik tapi juga tidak berbuat buruk. Wa kidahuma taqsirun fi haqqil walidain munafin li birrihima, dan keduanya juga taksir, merupakan kekurangan dari haknya kedua orang tua yang tentunya bertentangan, menafikan dengan berbakti kepada keduanya. Wa fil isaati ziyadatun i'tida, dan kalau isaah ya, berbuat keburukan, ini tentunya adalah ziyadatun i'tida, ini adalah tambahan dari musuhi. Maka ini jemaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah sampai terjadi seperti itu, ini min alamatis saah, termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil munculnya anak memperbudak orang tuanya. Ini bagaimana hadisnya Jibril yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bertanya akhbirni anis saah, beritakan kepadaku tentang kapan terjadi hari kiamat, maka Rasul mengatakan mal mas'ul anha bi'ala min as-sa'il, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Jibril bertanya lagi, akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian Rasul mengatakan antani dan amatu rabbataha, seorang amah, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Maka ini para ulama menjelaskan tentang tanda ini ada dua makna. Yang pertama memang ala hakikatiha, sebagaimana hakikatnya budak perempuan melahirkan tuan, yang namanya umul walad. Karena perbudakan itu ada tujuh jenis. Ada tujuh jenis, tujuh macam perbudakan dalam Islam. Yang salah satunya adalah namanya umul walad. Umul walad ini adalah seorang budak perempuan tatkala sudah digaungi oleh tuannya, oleh majikannya, kemudian melahirkan anak. Maka namanya ummul walad. Maka ini apa namanya? Satu istilah yang kurang baik ya bagi kita. Kadang-kadang itu ibunya anak-anak. Ini sama dengan menjadikan seperti ummul walad. Ibunya anak-anak. Ini kan ummul walad. Ini kan seperti ya, apa mendudukan seperti itu. Ini perkataan yang kurang pas. Ya. Meskipun tentunya maksudnya tidak demikian. Maksudnya jelas tidak demikian, tapi dalam Islam itu kalau dikatakan ibunya anak-anak atau ummul walad, ini adalah budak perempuan yang digauli oleh majikannya kemudian punya anak, maka anaknya mengikuti bapaknya. Anaknya merdeka tapi ibunya tetap budak. Ini, maka ini hakikat seperti itu. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya, dan ini tidak boleh dijual, tidak boleh di ini. Tapi kalau majikannya merdeka, otomatis kalau majikannya itu meninggal, otomatis langsung merdeka. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Ini yang makna yang pertama. Makna yang kedua adalah seorang anak memperbudak ibunya. Antalidal amatu rabbataha. Ini seorang anak, ya, seorang ibu yang melahirkan tuannya. Ya, melahirkan, yani seakan anaknya itu adalah menjadi majikannya. Ini. Jadi majikannya kemudian banyak nyuruh, durhaka. Ini maknanya adalah durhakanya anak-anak terhadap orang tua, kepada khususnya kepada ibunya. Ini makna yang kedua. Maka kalau terjadi seperti ini adalah min alamati sa'ah, dari tanda-tanda hari kiamat. Maka jemaah milikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu Rasulullah SAW dan juga para sahabat setelah meninggal Nabi SAW, ketika dalam masalah jihad sekalipun, ini juga senantiasa perhatian dengan masalah ini. Ketika mau berjihad, apalagi kalau yang masih belia, masih anak, masih remaja, pasti ditanya dulu. Hal laka walidain? Apakah engkau punya orang tua? Jika masih, Rasulullah mengatakan wafihima fajahid. Wafihima fajahid. Maka pada keduanya itu, maka kamu jihadlah. Jihadmu itu pada kedua orang tuamu. Ini subhanallah, ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan jihad. Ini menunjukkan keutamaan yang bahkan itu didahulukan dari jihad melawan orang kafir. Ini. Ketika masih ada kedua orang tua yang harus diurusi. Ini Rasulullah SAW melarang. Karena bakti kepada kedua orang tua itu adalah kedua setelah baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana durhaka pun juga demikian, durhaka kepada orang tua adalah kedua setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang menjadi renungan bagi kita. Untuk kita, ya kita sendiri yang masih punya orang tua, tentunya ini adalah berbahagia. Jangan merasa direpotkan, jangan saya merasa kemudian disulitkan dengan orang tua, apalagi kalau yang sudah lanjut, ini memang ujian bagi kita. Ini. Maka kata Syekh Abdul Razzaq Habibullah Ta'ala mengatakan, ini bersyukurlah ketika di rumah itu ada orang tua, ini satu kenikmatan yang besar. Ketika orang tua itu mau tinggal bersama kita, ini cukup untuk kita berbahagia, karena itu adalah ladang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khibun wa khasir, khibun wa khasir, khibun wa khasir. Celaka dan rugi, celaka dan rugi, celaka dan rugi. Kata para sahabat, man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Ada tiga orang beliau sebutkan, salah satunya adalah seorang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, kemudian tidak menyebabkannya masuk dalam surga. Ini orang yang rugi besar. Ketika masih ada orang tuanya, kemudian tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Kemudian faedah yang berikutnya, min faedil ayat wujubul ihsan ila dzil qurba. Wajibnya berbuat baik kepada kerabat. ay qarabatul insan wa hum man yajtami'una bihi bil abd ar-rabi' fama duna walakin yajibu an na'lama anna al-insan yatafawwat. Mereka adalah orang yang berkumpul dengannya pada bapak yang keempat. Ini terah satu terah biasanya gitu. Kepada canggahnya ini. Ini biasanya sampai canggah. Setelah canggah sana kayaknya susah didapat. Pol biasanya ya canggah lah. Ya. Ini paling biasanya ya mbah canggah paling pol. Setelah canggah kayaknya udeg-udeg, apalagi sampai gantung siwur, ini kayaknya tujuh turunan itu susah, masih utuh itu kayaknya belum pernah dengar paling pol di canggah. Nah, ini disebutkan di labir rambik ya, di bapak yang keempat. Famaduna dan berikutnya. Namun wajib untuk kita ketahui bahwasanya berbuat baik kepada mereka ini bertingkat-tingkat. Yatafawat. Fakullu man kana aqrab fa huwa aula bil ihsan. Maka siapa yang lebih dekat itu yang lebih berhak untuk kita baiki. Li'anna al-hukma idza ulqa bi wasfin quwiya bihasabi quwwati dzalikal wasf. Karena hukum itu ketika digantungkan dengan satu sifat, maka tergantung kepada kuatnya sifat tersebut. Nah, maka semakin dekat semakin berhak. Apalagi itu adalah dekat ya, dekat kerabatnya, kemudian dekat rumahnya, satu agama, ini sudah hak kena semuanya. Wa matalannya jibanaika min sinatil am akthar mimma jibanaika min sinat auladil am. Misalkan kata beliau, wajib bagimu untuk menghubungkan dengan paman itu lebih besar, lebih banyak daripada kepada anaknya paman itu sendiri. Wajib alaika min sinatil khal akthar mimma jibanaika min sinati auladil khal. Kalau am itu paman dari bapak, kalau khal itu paman dari ibu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu tidak ada pak de, pak le, itu tidak ada. Pokoknya am gitu saja. Am itu saudara dari bapak, khal saudara dari ibu. Ini kewajiban. Maka dari sini ini perlu diperhatikan karena itu kisah satu hadis dari riwayatnya Saudah radhiyallahu ta'ala anhum mu'minin. Ketika suatu hari beliau memerdekakan budaknya. Ini memerdekakan budaknya. Maka Rasulullah SAW datang suatu hari kemudian mendapati ada sesuatu yang aneh. Tapi Rasulullah juga diam saja. Tapi terlihat oleh Saudah gelagat Rasulullah bahwa budak itu tidak ada lagi. Ini kemana? Rasulullah bertanya, apakah kau dari ini? Iya. Kemana? Sudah saya merdekakan. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya engkau berikan kepada keluarga pamanmu, maka bagimu dua pahala. Silatun wa sadaqah. Sadaqatun wa silah. Kata Rasulullah, sadaqatun wa silah. Maka bagimu dua pahala. Pahala sadaqah dan pahala silah. Kalau kamu bebaskan, kamu hanya dapat satu saja, pahala sadaqah. Dan ini dapat dua-duanya. Maka ini menunjukkan yatafawat, bahwa itu bertingkat-tingkat. Bahwa kerabat itu adalah lebih didahulukan dalam kita berbuat baik. Ini jemaah yang dikenal Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan memberikan mengingatkan kepada kita dengan banyaknya taksir ya, kekurangan-kurangan khususnya kita kepada keluarga, kepada orang tua, kerabat, agar kita lebih mengikat janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini. Meskipun ini khitabnya kepada Bani Israel, namun ini juga sama khitabnya kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.